mitra bisnis, memang manusia ini tumbuh secara evolusi dan kita diberikan banyak hal yang membuat kita lebih mudah survive dalam kehidupan kita. Salah satu riset terakhir tentang tangis, ya, crying atau air mata, ini menunjukkan sebuah bukti yang sangat kuat bahwa orang itu ternyata terpengaruh dengan bau air mata, ya, dengan air mata. Jadi begini, diberikan riset tentang orang yang sedang bernafsu gitu ya, jadi sexual arousal. Ternyata tangis seorang wanita itu menurunkan dua emosi. Yang pertama adalah menurunkan libido. Jadi orang laki-laki yang sedang terangsang itu ketika melihat tangis langsung drop, dia tidak lagi terangsang. Dan yang kedua adalah aggression. Jadi laki yang mau memukul orang ketika melihat tangis langsung terem gitu ya, karena dia langsung kurang rasa ingin melakukan kekerasannya. Jadi ternyata libido dan kekerasan, aggressiveness, itu berhasil dikurangi dengan sangat drastis dengan tangis. Bahkan katanya ya, dibaukan pada orang secara tidak sadar, pada kaos atau pada apa, yang satu adalah bau air mata, yang satu adalah bau air ludah ya. Ternyata yang bau air ludah tidak berpengaruh pada orang lain, tetapi yang bau air mata membuat orang lain turun aktivitas pada bagian otak yang menunjukkan seksual arousal atau libido dan keagresifannya, jadi aggressiveness yang mengedrive kekerasan. Jadi sebenarnya dari dulu kita ini sudah dibentuk, kalau seorang wanita menangis, maka seorang lelaki itu tidak ingin melakukan kekerasan ataupun memaksakan hubungan seksual atau apapun. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa ternyata DNA kita itu sudah penuh dengan hal-hal yang membuat kita lebih aman dalam menjalani kehidupan ini. Ini sebuah riset kecil yang mungkin di luar kebiasaan ataupun hal-hal lain dalam bisnis, tapi memberikan pencerahan yang sangat menarik. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.